Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Thaha. Malam ini kita pelajari dari ayat yang ke-102 sampai 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yunfakhu fis-sur. Pada hari ditiup sangkakala. Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Dan kami kumpulkan orang-orang yang berbuat dosa pada hari itu dalam keadaan membiru matanya. Yatakhafatuna bainahum. Mereka saling berbisik-bisik membicarakan tentang keberadaan mereka di dunia. Illa bistum, illa asra. Mereka menyimpulkan kehidupan mereka di dunia itu hanyalah 10 hari saja. Nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami yang lebih tahu atas apa yang mereka ucapkan. Id yaqulu amsaluhum tariqatan. Karena orang-orang yang semisal mereka juga pernah berkata, illa bistum, illa yauma. Kalian tinggal di dunia ini hanyalah 1 hari saja. Qala As-Syaikh As-Sa'di rahmata'ala fi tafsirihi. Ay idha nufiha fis suri. Wa khurijan nasu min kuburihim kullun ala hasabi hadihi fal muttaquna yusharuna ila rahmani wafdah wal mujrimuna yusharuna zurqa alwanuhum min al khawf wal qaliki wal atsi yatanajawna bainahum yatakhafatuna fi qasri muddati dunya wa suratil akhirah fayaqulu ba'duhum ma labistum illa asrata ayyam wa yaqulu ba'duhum ghayra dhalik wallahu ya'lamu takhafatahum wallahu ya'lamu takhafutahum wa yasma'u ma yaqulun. id yaqulu amsaluhum tariqatan ay a'daluhum wa aqrabuhum ila taqdir illa bistum illa yauma. Artinya, ketika sangkakala ditiup dan umat manusia dikeluarkan dari kuburan masing-masing sesuai dengan keadaannya, orang-orang yang bertakwa dikumpulkan menghadap Allah yang Maha Pengasih sebagai utusan-utusan yang terhormat. Sedangkan orang-orang yang banyak dosanya dikumpulkan dalam keadaan membiru kulit mereka karena ketakutan, gelisah, dan kehausan. Mereka saling berbisik-bisik tentang betapa pendeknya masa tinggal di dunia dan betapa cepatnya kedatangan akhirat. Sebagian mereka berkata, kalian tidaklah tinggal di dunia kecuali seperti 10 hari saja. Sebagian mereka berkata selain itu. Allah mengetahui bisik-bisik mereka. Allah mendengar apa yang mereka katakan. Ketika orang yang paling bagus cara menghitungnya berkata, yakni yang paling adil dan yang paling mendekati perkiraan yang benar, kalian ini tidaklah tinggal di dunia kecuali cuma seperti sehari saja. Wal maksud min hadza an-nadmul adhim kaifa dayya'ul awqatal qasirata وَقَطَّعُوهَا سَهِينَ لَا هِينَ مُؤْرِبِينَ عَمَّا يَنْفَأُهُمْ مُقْبِلِينَ عَلَى مَا يَذُرْهُمْ فَهَا قَدْ حَذَرَ الْجَزَاءُ وَحَقَّ الْوَعِيدُ فَلَمْ يَبْقَى إِلَى النَّدْمُ وَالدُّعَى بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ kama qala ta'ala qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Tujuan dari penyebutan ayat ini adalah adanya penyesalan yang sangat besar. Mereka menyia-nyiakan waktu di dunia yang sangat pendek itu. Mereka menghabiskannya untuk perbuatan yang sia-sia dan senang-senang. Mereka meninggalkan apa saja yang bermanfaat untuk mereka. Mereka lebih memilih fokus untuk melakukan sesuatu yang membahayakan mereka. Maka saat itu telah datang balasan. Telah benar ancaman. Tidak tersisa kecuali penyesalan. Tidak tersisa kecuali ungkapan-ungkapan celaka dan kebinasaan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala bertanya kepada mereka untuk menguji mereka. Berapa lama kalian tinggal di bumi dalam hitungan tahun? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia seperti sehari atau setengah hari saja. Nah, bertanyalah kepada orang-orang yang telah melaluinya, yang melampaui batas. Allah berfirman, tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali sebentar, seandainya kalian benar-benar mengetahuinya. Taibarakofikum. Dalam ayat yang ke 102 sampai 104 ini, Ikhwanawidina Azzaqumullah, digambarkan kepada kita tentang peristiwa yang pasti terjadi pada hari kiamat nanti, yakni ditiup sangkakala kehancuran, sangkakala dibangkitkan dari kubur. Maka saat itu ada hisab yang saat itu manusia dibangkitkan dari alam kubur sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan terhormat. Ada yang dibangkitkan dari kubur mereka dalam keadaan hina. Bahkan orang-orang yang kafir, mereka dikumpulkan dalam keadaan kulit mereka membiru. Ada yang mengatakan mata mereka membiru karena ketakutan, karena kehausan, karena cemas. Mereka merasa selama di dunia hanya sebentar. Ada yang mengatakan rasanya seperti 10 hari. Ada yang mengatakan rasanya seperti 1 hari. Bahkan dalam ayat yang lain, rasanya seperti setengah hari. Begitu cepat berlalu. Begitu cepat datangnya akhirat. Mereka semuanya menyesal. Dan penyesalan saat itu sudah tidak bermanfaat untuk mereka lagi. Mereka pun memanggil-manggil dalam keadaan menyesal. Dan teriak-teriak dalam keadaan mereka itu merasa akan binasa. Wal-iyadubillah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Al-imanu bin nafkhi fis suri yaumal qiyamah. Al-imanu bin nafkhi fis suri yaumal qiyamah. Mengimani adanya tiupan sangkakala pada hari kiamat. Jadi Allah Ta'ala menugaskan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Sangkakala pertama ditiup, maka hancurlah alam semesta dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua mati kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian setelah itu ditiup lagi sangkakala yang kedua, maka manusia dibangkitkan dari alam kuburnya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sesuai dengan amalnya masing-masing. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Annal muttaqina yuhsyaruna ila rahmani wahdah. Annal muttaqina yusharuna ilar rahmani wafda. Wa annal mujrimina yuksaruna zurqa. Qal Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Al-muradu fi qawlihi ta'ala zurqan fihi qawlan. Ahaduhuma umyan, ahaduhuma umyan, rawahu Abu Shalih an Ibni Abbasin. والثاني زرق العيون، زرق العيون من شدة العطش، زرق العيون من شدة العطش، قاله الزهري. Nah, bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan dikumpulkan menghadap Allah yang Maha Pengasih sebagai utusan-utusan yang terhormat. Dan bahwa sesungguhnya para pendosa akan dikumpulkan dalam keadaan zurqa. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, yang dimaksud dengan zurqan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, buta. Yakni dikumpulkan dalam keadaan buta matanya. Ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Pendapat yang kedua, dalam keadaan membiru matanya, zarqul uyun, karena sangat kehausan. Ini pendapat Az-Zuhri. Nah, dua pendapat ini saling melengkapi. Buta, iya. Warna mata dan kulit mereka membiru karena kelaparan, karena ketakutan, karena gelisah. Nah, baik, sehingga sudah langsung terbagi kelompok al-muttaqun dan kelompok al-mujrimun. Nas'alu wa ta'ala ayaj'alana minal muttaqin. Al-Thalisah, yang ketiga. al-isbatu bi qasri muddati dunya al-isbat bi qasri muddati dunya kama qala ta'ala qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun menetapkan bahwasanya masa tinggal di dunia itu sangat pendek. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali sebentar jika kalian benar-benar mengetahuinya. Arabiah. An-nadmul azimu. An-nadmu al-azimu. Liman. Dhayya'u al-awqat al-qasirah. Waqad ta'uha sahina lahina mu'ridina amma yanfa'uhum mukbilina ala ma yadurhum an-nadmu al-adhimu liman dhayya'u al-awqata al-qasirata waqad ta'uha sahina lahina mu'ridina amma yanfa'uhum mukbilina ala ma yadurhum. Penyesalan yang besar akan dialami oleh orang yang menyia-nyiakan waktu dunia yang pendek, yang menghabiskan waktu itu untuk perbuatan sia-sia dan bermain-main yang melalaikan, berpaling dari sesuatu yang bermanfaat dan fokus melakukan sesuatu yang membahayakan. Nah, benar-benar menyesal ya kalau sudah masuk hari kiamat nanti. Sekarang mereka masih nyaman di atas kelalaian mereka. Masih nyaman di atas permainan mereka. Masih nyaman di atas kesesatan-kesesatan mereka. Mereka baru sadar. Ketika waktu sadarnya sudah tidak bermanfaat lagi untuk memperbaiki diri mereka. Nah, maka ingatlah sebelum itu terjadi. Barakallahu fikum. Al-faidatu al-khamisah. al-imanu bil hisabi wal jazai. Nah, mengimani adanya balasan dan hisab, atau hisab dan balasan amal. Karena para pendosa, mereka ketakutan melihat neraka yang sudah disiapkan untuk mereka. Barakofikum. Menunjukkan apa yang mereka lakukan akan dibalas pada hari kiamat nanti. Taib. Barakofikum. Sehingga kita harus ingatan waspada, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hisab yasir, hisab yang mudah. Ya. Hisab yang mudah itu hanyalah diperlihatkan catatan kemudian dibebaskan, ya. Nah, tidak diinterogasi satu persatu, ya. Catatan demi catatan, tidak, tapi ditunjukkan kemudian dimaafkan dosa-dosanya dan kemudian dilepaskan dengan mudah. Namanya hisabai yasiro. Nah, sering-sering berdoa. Allahumma inni as'aluka hisabai yasiro. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, hisab yang mudah. Dan juga kita harus memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak aktivitas-aktivitas yang bermanfaat sebagai bekal di akhirat nanti. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita semuanya sebagai golongan muttaqin, ahlul jannah yang bisa menikmati surga Allah Ta'ala di akhirat nanti. Amin. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab.